Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين ومسلمات rahimani wa rahimakumullah, di dalam kehidupan ini selalu saja ada topik-topik panas yang bergulir dan mesti ada pembahasan-pembahasan yang menjadi bahan perhatian. Kita melihat berbagai peristiwa dan kejadian bergulir di tengah kaum muslimin dan membuat berbagai keraguan, perbedaan di dalam menilai dan menimbulkan berbagai dampak negatif yang perlu untuk diobati. Suatu hal yang dimaklumi bahwa dari ciri agama ini, agama Islam, dia adalah agama yang jelas dengan segala tuntunan dan petunjuknya. Agama yang telah menjamin segala solusi untuk setiap kejadian apapun yang terjadi di tengah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kesempurnaan agama ini dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan ni'matku atas kalian dan telah kucukupkan ni'matku atas kalian serta telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Dan di dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih, yang sangat terang. Malamnya sama dengan siangnya, saking jelasnya petunjuk agama ini. Tidak ada perbedaan antara malam dan siang dalam hal kejelasan dan keterangan agama. Rasulullah menegaskan, La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali dia akan binasa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita umat Islam dengan petunjuk yang lengkap. Tidak ada satu pembahasan pun kecuali di dalam agama ada keterangannya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah berfirman, dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab, Al-Quran, sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farraqna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu apapun di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Quran yang kami telantarkan. Maksudnya tidak ada sesuatu pun di dalam hal yang diperlukan oleh manusia kecuali disinggung di dalam Al-Quran. Apakah disinggung secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam makna yang tersurat maupun dalam makna yang tersirat, dalam konteks umum maupun dalam konteks khusus, pasti ada keterangan di dalam agama. Karena itu berbagai kejadian kontemporer, kejadian kekinian terjadi di tengah manusia di berbagai aspek dan di berbagai bidang. Alhamdulillah, para ulama menjelaskan hukum-hukumnya bersumber dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula kejadian-kejadian yang menjadi masalah besar di tengah umat Islam, peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait dengan ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda, pembahasan seputar terorisme, aksi-aksi kudeta yang telah kita saksikan di berbagai negara, dan sejumlah pembahasan lainnya. Ini bukan masalah-masalah kecil, dan bukan pula peristiwa-peristiwa yang patut kita biarkan. Tidak pantas untuk ditinggalkan, kemudian menjadi bahan sorotan di media, diekspos di tengah manusia, ditangkap oleh berbagai lapisan masyarakat, tanpa ada penjelasan, tanpa ada keterangan bagaimana di dalam menyikapinya. Dan kita semua tidak menutup mata kita bahwa sebagian peristiwa kadang terjadi di sebagian negara. Anggaplah terkait dengan masalah ISIS. Iya. Islamic State of Iraq and Syria. Kalau dalam bahasa Arabnya, mereka sebut dengan nama Daesh. Ad-Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Negara Islam di Irak dan di Syam. Ini memang gerakan terjadi di Irak dan di Suriah. Iya. Tapi imbas dari gerakan ini bukan hanya di Irak dan di Suriah. Mereka yang tergabung di dalamnya itu dari berbagai belahan dunia, bukan dari negeri-negeri Islam saja, banyak dari negeri-negeri kafir. Khususnya disambut oleh orang-orang yang baru mengenal Islam, yang sedikit pemahamannya tentang Islam, mereka anggap bahwa itu adalah sebuah perjuangan yang baik, gerakan yang bagus, padahal dia di dalam hukum para ulama adalah gerakan yang menyimpang. Adalah sebuah pergerakan yang sesat, kesesatannya sudah semenjak dahulu diterangkan oleh para ulama. Hanya saja mereka pada setiap masanya muncul dengan baju-baju baru, dengan gaya-gaya baru. Iya. Dan inilah yang perlu diuraikan. Demikian pula misalnya pemikiran pembangkangan terhadap pemerintah. Kebiasaan demo-demo, melakukan perlawanan. Ini pemikiran berkembang di banyak lapisan manusia. Iya. Bahkan hampir setiap kelompok menganut pemikiran ini. Hanya saja cara mereka di dalam melaksanakannya berbeda. Kalau orang-orang ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, mereka dengan cara pertumpahan darah, peperangan. Ada yang membangkang kepada pemerintah, tapi dia melalui jalur pemerintah, jalur politik. Ada yang masuk dengan jalur pergerakan. Berbagai jalur masuk ke dalamnya. Ujung-ujungnya sama. Dia menggulingkan pemerintah. Jadi kejadian atau beberapa kejadian ini dilihat dari sisi dampaknya terhadap kaum muslimin luar biasa bahayanya dan sangat mengkhawatirkan. Selain daripada itu, kejadian-kejadian tersebut selalu dinisbatkan kepada umat Islam. Dan ini juga banyak tangan-tangan yang masuk di dalamnya, khususnya di media-media. Iya. Padahal mereka tahu bahwa aksi-aksi teror itu terjadi di banyak tempat. Aksi-aksi terorisme terjadi di negeri-negeri kafir. Bahkan di negeri kafir lebih banyak terjadinya daripada di negeri umat Islam. Hanya saja yang diekspos kebanyakannya dari umat Islam. Supaya dilekatkan kepada umat ini tuduhan terorisme dan terus terjadi keributan di tengah umat antara pro dan kontra di dalam hal ini. Maka diperlukan sebuah penjelasan, keterangan terkait dengan pembahasan ini. Dan buku yang ditulis ini, Pedoman Syariat dalam menilai peristiwa, yaitu menyingkat hakikat ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, kudeta, terorisme, dan lain-lainnya. Ini adalah sebuah buku yang menerangkan tentang sumber pemikiran yang keliru itu apa. Dan bagaimana solusi di dalam memperbaikinya. Serta dijelaskan bagaimana Islam itu sendiri di dalam menyikapi kejadian-kejadian yang seperti ini. Iya. Maka di dalam buku ini ada 4 bab secara global yang kita singgung. Di bab yang pertama, saya terangkan beberapa kaidah dalam menilai peristiwa sesuai dengan perspektif Islam. Diterangkan beberapa kaidah yang menjelaskan karakteristik dan ciri utama dari agama Islam ini. Dan ini bab yang pertama adalah bab yang penting, harusnya lebih banyak dikaji oleh seluruh lapisan kaum muslimin, terkhusus di kalangan para dai dan para penuntut ilmu. Kita mengkaji bagaimana keindahan Islam itu. Dan bagaimana ciri-ciri pokok dari agama kita. Dengan mengenal dari karakteristik agama ini, ciri pokoknya, kita akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang merupakan dari syariat Islam dan mana hal yang sebenarnya hanya dituduhkan kepada umat Islam. Iya. Dan di bab yang kedua saya jelaskan pijakan berharga saat badai fitnah melanda. Nah ini pijakan-pijakan. Kalau terjadi masalah apa saja di tengah umat yang mengundang pro dan kontra yang terjadi kesamaran di dalamnya, maka ada pijakan-pijakan, kaidah-kaidah. Iya. Dan saya sebutkan di sini beberapa kaidah pokok untuk jalan keselamatan. Kemudian di bab yang ketiga saya terangkan beberapa hadis tentang fitnah kaum Khawarij. Dan kaum Khawarij ini adalah sebuah kelompok yang melakukan kudeta kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mereka memerangi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kelompok Khawarij memang dia kelompok yang muncul di awal atau di akhir Khulafa ar-Rashidin munculnya. Ya, walaupun dia sebuah kelompok dan sudah berlalu bersama masa orang-orangnya yang pertama, namun pemikirannya masih terus berlanjut. Dan ciri-ciri mereka masih terus ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kelompok Khawarij ini akan keluar di setiap masa, kemudian akan dihabiskan juga di setiap masa, dan akhirnya mereka nanti akan keluar bersama Dajjal. Akan keluar bersama Dajjal. Maka saya bawakan dari 11 hadis pilihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyingkap identitas kaum Khawarij ini apa. Dasar-dasar berpikiran, dasar-dasar pikiran mereka apa? Agar supaya kita mengenal jalan yang sesat itu, kekeliruan di dalam melangkahi ini. Kemudian di bab yang keempat, dan ini yang paling pentingnya, yang merupakan inti pokok di pembahasan buku ini, adalah penjelasan tentang dasar-dasar munculnya penyimpangan-penyimpangan. Jadi kenapa ada orang yang berpikir seperti ISIS, mengangkat senjata? Apa dasar pikiran mereka? Apa yang memotivasi mereka untuk hal itu? Kenapa ada orang-orang yang melakukan kudeta? Apa dasarnya? Kenapa bisa muncul pikiran seperti itu? Ini ingin kita uraikan. Maka saya singgung dari pokok-pokok pembahasan. Iya, di dalam hal ini ada yang terkait dengan masalah ketaatan kepada pemerintah, ada yang terkait dengan masalah penghormatan kepada ulama, ada yang terkait dengan masalah hukum dalam menjatuhkan vonis kafir, ada yang terkait dengan masalah jihad, masalah bom bunuh diri, masalah khilafah, masalah bai'at, masalah al-wala wal bara, berhukum kepada selain hukum Allah. Iya. Maka ini pembahasan-pembahasan dari pokok-pokok pembahasan yang kita singgung. Sebab ini adalah dasar munculnya berbagai aksi terorisme dan aksi radikalisme. Iya. Maka ini empat bab pembahasan. Tentunya di kesempatan ini kita tidak bisa menyinggung seluruh dari pembahasan tersebut. Namun, saya akan berikan dari pokok-pokok pembahasan yang dengannya insyaAllah ta'ala bisa memberikan kepada kita pencerahan. Menerangkan apa itu atau apa hakikat dari berbagai peristiwa yang terjadi dan bagaimana sebenarnya Islam di dalam hal tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Di awal pembahasan saya berikan kaidah bahwa agama ini membedakan antara yang baik dan yang buruk. Di dalam tuntunan kita dibedakan antara jalan yang lurus dan jalan yang sesat. Dibedakan antara petunjuk dan kebutaan. Dibedakan antara ilmu dan kejahilan. Dibedakan antara cahaya dan kegelapan. Dibedakan antara Orang yang hidup dengan kehidupan yang hakiki, dengan orang yang sebenarnya adalah mayat berjalan di tengah manusia. Iya. Alhamdulillah, kaidah pembedaan ini adalah ciri di dalam agama. Ciri di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum sharra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Maka setiap nabi dan setiap rasul sudah menerangkan segala jalan yang baik itu bagi umat. Dan mereka juga sudah menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umat. Karena itu, sebelum kaum Khawarij ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan ciri-cirinya, ketegasan tentangnya. Iya. Jadi sebelum kejelekan itu terlihat, Nabi sudah menerangkannya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari setelah salat subuh, beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau berceramah, menyampaikan wasiat-wasiatnya, menyampaikan apa yang terjadi hingga hari kiamat. Beliau berbicara sampai masuk waktu duhur. Jadi dari sholat subuh sampai masuk waktu duhur. Setelah itu beliau turun sholat mengimami manusia. Kemudian naik lagi ke atas mimbar. Beliau berbicara sampai masuk waktu asar. Setelah itu turun sholat mengimami manusia. Setelah itu naik lagi berbicara hingga masuk waktu sholat maghrib. Beliau merinci kejadian-kejadian yang akan terjadi dari fitnah-fitnah dan ujian-ujian. Jadi hal-hal yang bisa membahayakan umat itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itulah seorang muslim dia harus pandai membedakan. Tidak semua orang yang berkata saya berjihad ucapannya diterima dan benar seruannya di dalam berjihad tersebut. Tidak semua orang yang berkata kami mendirikan negara Islam kemudian benar secara hukum Islam bahwa itu adalah negara Islam. Dan tidak setiap orang yang berkata kami punya pimpinan yang harus dibaiat, pimpinan yang harus ditaati. Dan semua orang yang mengaku pemimpin, dia benar sebagai pemimpin. Ini ada kaidah-kaidah dan tuntunan-tuntunannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza buyi'a bi khalifataini faqtulul akhira minhuma." Kalau dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah yang paling terakhir dari keduanya. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-ummah wa hiya jami' fadribuhu bis-sayf ka'inan man kana." Kata beliau, siapa yang ingin memecah belah perkara umat ini sedangkan umat sedang bersatu, maka siapa yang ingin memecahnya, penggallah lehernya siapapun dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakum wa amrukum jami' ala rajulin wahid yuridu an yashuqqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh." Siapa saja yang mendatangi kalian sementara perkara kalian bersatu, sementara perkara kalian bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, orang yang datang ini ingin memecah tongkat kalian, ingin memecah jemaah kalian, Maka perintah Nabi, bunuhlah orang yang datang tersebut. Iya. Sekarang kalau kita tanya misalnya kepada orang-orang ISIS yang menganggap membentuk khilafah Islamiyah ini, khilafah kalian itu di mana tempatnya? Negara kalian di mana tempatnya? Iya. Mereka berkata negara kami di Irak dan Suriah. Sekarang Irak itu siapa pemimpinnya? Suriah siapa pemimpinnya? Pokoknya dari orang-orang ISIS ini belum punya negara. Mereka hanya merebut sebagian dari wilayah-wilayah. Dan itu pun masih di kondisi perang, belum tetap menjadi wilayah mereka. Jadi kalau dikatakan punya negara, tidak ada negara. Dikatakan punya pemimpin, juga mereka ikut kepada dua wilayah. Kalau hukum Nabi, yang terakhir datang itu yang dipenggal lehernya. Iya. Dan ini akan datang pembahasan terkait dengan masalah kepemimpinan. Tapi ini gambaran-gambaran global bahwa tidak setiap orang meneriakkan sesuatu diterima ucapannya, harus diperiksa. Harus dipastikan syarat-syarat diterimanya sebuah amalan. Karena itu ada suatu atsar yang indah dari Hudzaifah ibnul Yaman, saya sebutkan di halaman 10. Hudzaifah bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Araita law anna rajulan kharaja bi sayfihi yabtagi wajha Allah fa duriba fa qutil kana yadkhulul jannah?" Jadi Hudzaifah bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Bagaimana pendapatmu? Andai kata ada seorang lelaki, dia keluar membawa pedangnya dengan mengharap wajah Allah. Kemudian dia berperang lalu terbunuh. Apakah orang ini masuk surga?" Jadi perhatikan pertanyaannya. Seorang keluar membawa pedang, berjihad. Dia ikhlas mengharap wajah Allah. Dua sifatnya. Kemudian setelah itu dia berperang dan meninggal. Apakah dia masuk surga? Kata Abu Musa, iya. Kata Hudzaifah, la, tidak. Itu belum cukup. Walakin idza kharaja bi sayfihi yabtagi bihi wajha Allah thumma asaba amra Allah fa qutil dakhala al-jannah. Kata Hudzaifah, tetapi kalau dia keluar membawa pedangnya dengan mengharap wajah Allah, kemudian dia mencocoki perintah Allah, ditambah syarat oleh Hudzaifah, harus mencocoki apa? Mencocoki perintah. Harus sesuai dengan tuntunan. Tidak cukup keikhlasan. Ya. Ada yang berkata, oh, saya ikhlas. Ingin membela agama. Ingin membesarkan kaum muslimin. Padahal perbuatannya membuat kaum muslimin menderita. Membuat umat Islam khususnya di negara-negara yang mereka minoritas tertekan dan tertindas. Maka tidak ada gunanya dari keikhlasan kalian. Kalau amalan kalian adalah amalan yang merusak umat Islam, maka tidak cukup keikhlasan. Harus dipastikan bahwa jihad tersebut mencocoki perintah Allah, mencocoki perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang perlu dipelajari. Kita penting untuk membedakan hal tersebut. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, Al-Quran, Al-Kitab dan Sunnah penuh penjelasan tentang perintah jihad dan penyebutan keutamaan berjihad. Jadi kalau jihad, perintahnya dan keutamannya dalam Al-Quran dan Hadis lengkap penjelasannya, anjurannya. Tetapi kata beliau, wajib diketahui perbedaan jihad yang syar'i yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dari jihad yang bid'ah, yaitu jihad pengikut kesesatan yang berjihad dalam ketaatan syaitan. Harus dibedakan. Iya. Kalau hanya mengikuti sebagian anak muda yang membaca tentang keutamaan jihad, bagaimana indahnya orang yang mati syahid, bagaimana jihad itu di belakangnya dia memperoleh berbagai kemenangan di dunia dan di akhirat dari bidadari dan sebagainya. Ayat-ayat dan hadis banyak sekali tentang itu. Banyak sekali. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, jihad yang benar itu apa? Jihad yang benar itu apa? Jadi kalau jihadnya tidak benar, walaupun dia menginginkan keutamaan, niatnya ikhlas, itu tidak cukup. Dan itu dari sebab terjadinya kejelekan di tengah umat. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Harus ada fikih pembeda yang membedakan antara jihad fi sabilillah dan jihad di jalan syaitan. Iya. Harus dibedakan antara dua hal. Kemudian yang kedua, di halaman 12 saya jelaskan tentang rahmat Islam yang merupakan salah satu ciri agama ini. Bahwa agama Islam ini adalah agama dibangun di atas rahmat. Dari nama-nama Allah yang maha indah, nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang bermakna yang maha merahmati. Al-Quran disebut sebagai rahmat. Rasulullah diutus sebagai rahmat. Poin-poin dari pensyariatan itu adalah rahmat. Itu adalah rahmat. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang merahmati. Cinta kepada orang-orang yang merahmati. Maka setiap kali ada pembahasan jihad atau pembahasan peristiwa apa saja, maka peristiwa tersebut harus dikaitkan kepada rahmat. Kalau membawa rahmat untuk manusia, barulah itu bisa dinilai sebagai bagian dari Islam. Kalau tidak ada rahmat untuk manusia, maka ketahui saja secara pasti, tidak ada Islam yang mengajarkan seperti itu. Ini kaidah umum. Iya. Karena itu aksi-aksi kudeta menggulingkan pemerintahan yang melahirkan di belakangnya berbagai kerugian, melayangnya nyawa, tertumpahnya darah, iya, rusaknya harta benda, kehormatan-kehormatan yang dilanggar. Ini semuanya dari tindakan-tindakan tidak dikenal di dalam agama. Bertentangan dengan mana rahmat agama. Dari rahmat agama ini, di dalam pembahasan jihad sekalipun, Islam itu memiliki rahmat tidak ada di agama lainnya. Tidak ada di agama lainnya. Perhatikan. Saya berikan beberapa ketentuan jihad dalam hukum syariat Islam yang menunjukkan rahmatnya. Di dalam Islam, di sebuah jihad, tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak kecil. Karena telah syah Nabi SAW melarang itu. Naha an qatli sibyan wan nisa. Beliau melarang an qatli nisa wa sibyan, dari membunuh perempuan dan anak kecil. Dan beliau juga berkata, wala taqtulu walidan. Jangan kalian membunuh anak-anak. Kemudian di dalam syariat juga dilarang membunuh buruh atau para pekerja. Karena tidak ada andilnya di dalam jihad. Karena itu Rasulullah bersabda, la yaqtulanna imra'atan wala asifan. Jangan sekali-sekali dia membunuh perempuan atau membunuh seorang buruh pekerja. Demikian pula tidak boleh membunuh orang tua, renta, orang buta, petani, pedagang, dan seluruh kafir yang tidak ada andil di dalam peperangan. Iya. Karena Nabi pernah melihat seorang perempuan terbunuh, beliau berkata, "Maka anat hadhihi lituqatil." Sungguhnya perempuan ini berada di sini bukan untuk berperang. Maka sepanjang dia tidak ada andil di dalam peperangan, tidak boleh untuk diperangi. Demikian pula tidak boleh membunuh utusan-utusan. Dan ini ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sekarang perhatikan rahmat Islam di dalam berjihad ini. Bandingkan dengan orang-orang kafir itu. Ya, mereka yang menganggap dirinya sebagai polisi dunia. Ya, yang menjaga keamanan dunia. Ketika orang-orang kafir ini menyerang kaum muslimin di Irak. Menyerang di Afghanistan. Korban-korbannya dimaklumi. Laki-laki, perempuan, anak kecil, semuanya masuk di dalamnya. Ya, katanya mereka meneriakkan HAM, hak asasi manusia. Dan tidak ada kemanusiaan yang mereka jaga. Dan definisi hak asasi manusia itu hanya definisi berlaku untuk mereka saja. Kalau untuk umat Islam tidak ada definisi hak asasi manusia. Jadi rakyat Filistin membela dirinya, mencari dari ketentramannya, itu bukan hak asasi bagi mereka. Dan biasa-biasa saja, kalau orang-orang Yahudi menyerang Filistin biasa-biasa saja. Sebab itu tidak melanggar HAM. Tapi kalau umat Islam yang berbuat, diteriakkan di mana-mana melanggar HAM. Iya. Maka harus dilihat bagaimana rahmatnya agama ini. Demikian pula orang yang meneriakkan jihad dari kalangan ISIS, Boko Haram dan sebagainya, kemudian menculik perempuan-perempuan, anak-anak kecil. Iya. Kemudian di dalam korban peperangannya membunuh dari orang-orang yang tidak ada andil di dalam peperangan sekalipun. Ini semuanya sudah kita ketahui bertentangan dengan rahmat di dalam agama. Tidak ada Islam yang seperti itu. Iya. Demikian pula dari ciri agama ini, agama ini mengandung kemudahan dan tidak memberatkan. Dan ini kita sebutkan di halaman 20. Agama yang mudah tidak memberatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wama ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Allah tidak menjadikan ada kesusahan untuk kalian di dalam beragama. Jadi sama sekali Allah tidak menjadikan ada kesusahan untuk kalian di dalam beragama. Allah firman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Berilah kabar gembira atau permudahlah, jangan kalian mempersulit. Beri kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Maka ini ciri agama kita. Agama yang mempermudah. Bukan hal yang memberatkan. Iya. Dan ini berbeda dengan apa yang ditanamkan oleh sejumlah manusia ini. Dibuat agama seakan-akan agama yang mengerikan. Agama yang sangat sadis. Seakan-akan dia adalah agama yang sangat berat bagi siapa yang masuk di dalamnya. Dan ini tidak ada ciri dari keindahan syariat di dalam hal tersebut. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk Islam dengan penuh kegembiraan karena mereka dapatkan di dalam keislaman mereka apa yang mereka tidak pernah rasakan ketika mereka masih kafir. Iya. Maka kalau ada dari perbuatan-perbuatan dituduhkan kepada umat Islam dan itu adalah hal yang memberatkan agama, bertentangan dengan mana kemudahannya, maka itu bukan dari syariat. Ini ciri umum. Iya. Kemudian di antara ciri agama ini juga, agama ini adalah agama yang dibangun di atas keadilan. Diperintah kita berlaku adil pada segala keadaan. Berucap dengan ucapan yang adil. Di segala ucapan. Allah firman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau kalian berucap, berucaplah dengan keadilan. Walaupun itu kepada karib kerabat. Iya. Bahkan kepada musuh sekalipun. Kita diperintah untuk berbuat adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sesungguhnya keadilan itu mendekati kepada ketakwaan. Iya. Maka kita dituntut berlaku adil kepada siapapun. Kepada musuh sekalipun. Tidak boleh berlaku senang-senang padanya. Keluar dari tuntunan. Iya. Tidak boleh, oh ini kafir. Maka kafir tidak ada haknya. Tidak diperlakukan padanya keadilan. Ini tidak benar. Tidak ada di dalam sejarah agama ini seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, awal kali beliau berada di Madinah, beliau mengadakan perjanjian dengan tiga kabilah Yahudi. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Ini orang-orang Yahudi. Dan mereka diperlakukan dengan hukum Islam. Iya. Diperlakukan dengan hukum Islam. Kalau ada dari hak mereka yang dilanggar oleh kaum muslimin, diberikan hak mereka. Ditegakkan keadilan di dalam agama. Dan ini ciri Islam dari masa dahulu. Iya. Bukan karena dia kafir, kemudian seorang tidak berlaku adil padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Allah tidak melarang kalian dari orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Jadi kalau kafirnya tidak memerangi agama kita, tidak mengeluarkan kita dari negeri kita, maka Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil itu. Iya. Maka ini ciri dari agama. Siapa saja yang menampilkan bahwa Islam seakan-akan tidak ada keadilan di dalamnya, maka itu pasti keliru. Iya. Dan ini juga peringatan kepada mereka yang berpaling dari hukum selain hukum Allah. Atau dia berpaling dari hukum Allah kepada selain hukum Allah. Dengan alasan ingin menegakkan keadilan. Demi Allah, tidak ada keadilan kecuali di dalam syariat. Di dalam agama. Dan itu yang dijaga di tengah umat Islam ini. Iya. Kemudian, dari ciri agama ini, agama Islam adalah agama yang menjaga keamanan dan ketenangan. Iya. Mungkin tidak ada agama yang berbicara tentang keamanan yang lebih baik daripada Islam. Bisa diperiksa di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah. Bagaimana uraian-uraian tentang keamanan itu. Dan besarnya nikmat keamanan. Sampai di sorga pun, dari nikmat yang besar adalah nikmat keamanan. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di kedudukan yang penuh dengan keamanan. Disebutkan di kedudukan yang penuh dengan keamanan. Dan itu dari nikmat di sorga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, fa kaannama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha." Barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya dia aman di tengah keluarganya, sehat di dalam badannya, memiliki makanannya untuk hari itu, seakan-akan dia telah memiliki dunia dan segala isinya. Iya. Maka keamanan diperhitungkan sekali dalam agama. Dan itu adalah sebab kebahagiaan seseorang. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan-penjelasan tentang wajibnya menjaga keamanan ini. Tidak boleh membuat takut muslim yang lainnya. Kata beliau, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak halal seorang muslim itu membuat takut muslim yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asyara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu wa in kana afaqu li abihi wa ummi." Barang siapa yang menunjuk kepada saudaranya dengan besi, ya walaupun besinya besi tumpul, dia tunjuk kepada saudaranya pakai besi, maka malaikat akan selalu melaknatnya sampai dia turunkan besi itu. Walaupun itu saudaranya, seayahnya, seibunya, dia main-main saja. Tidak boleh. Dan demikianlah Islam menjaga keamanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Siapa yang membawa senjata terhadap kami, maka dia bukan dari kami. Bukan dari kami umat Islam. Iya. Maka tidak diperbolehkan membuat kaum muslimin itu takut. Hilang keamanan di tengah mereka. Dan ini aksi-aksi terorisme, aksi-aksi demonstrasi, saya masuk kepada skala yang kecil. Apalagi sekarang ini lagi banyak dari orang-orang yang kurang akalnya senang teriak-teriak di jalan. Senang teriak-teriak di jalan, memblok jalan orang, membuat manusia sempit berlalu. Ya, dan yang lucunya, sebagian mereka menganggap perbuatannya itu jihad. Perhatikan. Jadi dianggap teriak-teriak di jalan itu adalah apa? Jihad, dapat pahala katanya. Itu memperjuangkan agama. Ya. Perhatikan. Dan ini semuanya dari kekeliruan di dalam berpikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Mu'adz bin Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kata beliau, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan aw ada mu'minan fala jihadah." Barang siapa yang mempersempit rumah orang dan barang siapa yang memutus jalan dan mengganggu seorang mukmin, maka tidak ada jihad bagi dia. Pertanyaan, pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau misalnya ada pasukan kaum muslimin berangkat berjihad, tapi di tengah prosesnya dia putus jalannya orang atau dibuat rumahnya orang semakin sempit, dia ganggu mukmin yang lainnya, dikatakan tidak ada jihad bagi mereka. Apalagi orang yang keluar-keluar di jalan teriak-teriak. Ya. Kalau mereka menganggap punya inspirasi, punya pemikiran yang baik, disampaikan secara langsung. Jangan teriak-teriak di jalan. Siapa yang mau mendengar kamu di jalan? Dia sampaikan kepada yang bersangkutan. Dia tidak setuju kepada pemerintah, datang kepadanya, berbicara. Menasihati. Tidak setuju kepada pemuka dan tokoh yang memimpin manusia, dia datang kepada mereka. Bukan dengan cara teriak-teriak di jalan. Dan itu tidak ada di dalam agama kita. Tidak ada di dalam syariat kita. Walaupun orang yang melakukan demo-demo itu memakai pakaian-pakaian jubah, pakai sorban-sorban, ya, gaya-gaya islami, itu semua bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Dan tidak dikenal di dalam Islam hal yang seperti itu. Dan ini harus ditegaskan. Supaya jangan dinisbatkan kepada Islam apa yang Islam itu, berlepas diri darinya. Iya. Demikian pula dari perbuatan aksi-aksi kudeta yang membuat hilangnya keamanan, terjadinya berbagai kerusakan. Iya. Itu adalah hal yang tidak didukung di dalam agama, tidak dibenarkan. Maka bisa dipahami secara global apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu tadi. Dari perbuatan-perbuatan membuat manusia takut, bukan orang kafir yang takut, tapi umat Islamnya yang takut. Umat Islamnya yang takut di dalam negerinya. Kadang kaum muslimin di negeri minoritas tertindas gara-gara perbuatan mereka. Sebagian kaum muslimin di negeri minoritas, mereka dapat masjid saja itu sulit sekali. Buat masjid. Iya. Tempat ibadah mereka bersama. Begitu tersebar isu-isu ini, dilihat oleh orang-orang kafir di media-media, akhirnya yang dijelekkan umat Islam yang berada di situ juga. Mereka dilarang sholat di masjid, dilarang berkumpul-kumpul. Bahkan di sebagian negeri, ada yang kalau misalnya ada yang berpakaian putih, pakai jubah, dia berlari kencang, ya, itu boleh ditembak mati. Diberikan boleh ditembak mati oleh pihak keamanan. Dikhawatirkan berbuat apa? Terorisme. Jadi kalau perbuatan mereka itu benar, Ya. Dari keislaman pasti akan menyebabkan terjadinya keamanan, ketenangan di tengah manusia. Dan ini perbuatan tidak mengandung makna itu. Karena itu harus dikenal bahwa agama kita adalah agama yang menjaga dan menegakkan keamanan. Iya. Memperhatikan dari ketenangan. Hukum-hukum syariat ditegaskan dengan sangat kuatnya dalam agama. Untuk mewujudkan keamanan. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar. Iya. Karena itu pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Usama bin Zaid. Meminta atau memberi bantuan kepada sebagian orang yang akan dijatuhkan hukum potong tangan oleh Nabi. Jadi seorang perempuan mencuri, dijatuhkan hukum potong tangan oleh Nabi. Datanglah Usama bin Zaid, merekomendasi atau memberikan apa? Keringanan. Iya. Maka Nabi marah dengan perbuatan Usama bin Zaid ini. Dan beliau berkata, "Waimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadah." Kata beliau, demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad yang mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Tidak ada tawar-tawar di dalam hal yang seperti ini. Sebab ini adalah bentuk menjaga keamanan. Bentuk di dalam menjaga keamanan. Karena itu hukum terhadap orang yang melakukan perbuatan terorisme itu hanya satu. Dan ini adalah keputusan dari para ulama besar di sejumlah negara, bahwa pelaku terorisme yang menyebabkan hilangnya keamanan, terjadinya keributan, pelakunya cuma satu, hukumnya cuma satu, hukumnya adalah hukum bunuh, tidak ada yang lain. Dan ini sejalan dengan Al-Quran. Allah berfirman, innama jazaa'u alladziina yuharibuuna Allaha wa rasuulahu ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Sungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ini mereka semuanya masuk ke dalam lingkup orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Balasannya mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau atau diasingkan dari atas muka bumi. Iya. Maka ini hukum syariat dipegang oleh para ulama kita. Sumbernya jelas dari Al-Quran. Tidak tawar-menawar dalam hal yang seperti ini. Iya. Karena itu dari kekeliruan orang-orang yang melakukan aksi-aksi peledakan kemudian diberikan waktu lama, terlalu lama dieksekusinya. Seperti misalnya kemarin tiga pelaku bom Bali pertama itu. Ya, itu keliru terlalu lama di penjara. Harusnya segera dieksekusi. Dijatuhkan hukum mati. Ya. Supaya tegak dari makna keamanan, memberikan efek jera. Tapi karena terlalu lama dieksekusi, orang yang di penjara sempat menulis, ya, banyak diwawancarai, akhirnya pemikirannya juga tersebar di sana sini. Semakin banyak keributan di belakangnya. Dan tidak seperti itu dalam pengadilan Islam. Ya. Ketika ada yang berbuat keliru, maka dipastikan kekeliruannya dalam hukum syariat melalui proses pengadilan. Kalau di pengadilan sudah dipastikan suatu hukuman, maka hukumannya dilaksanakan sesegera mungkin. Kalau dia adalah had atau qisas, maka dilakukan di depan umum. Disaksikan oleh manusia. Supaya jangan ada yang berani meniru perbuatan yang seperti itu. Iya. Dan ini semuanya dalam bentuk menjaga keamanan. Di dalam syariat kita. Ya, kalau orang kafir, dia berpikirnya terbalik. Wah, itu terlalu kejam. Dia berpikir kalau pelaku kerusakan ini dieksekusi, itu kejam katanya. Padahal orang ini membunuh, melayangkan nyawa, dia membunuh jiwa orang, itu tidak kejam menurut mereka. Ini orang-orang tidak ada akalnya. Terbalik berpikirnya. Beda dengan hukum syariat. Penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan. Orang ini dijatuhkan hukum bunuh padanya karena perbuatan dia sendiri. Yang menyebabkan melayangnya nyawa manusia dan menyebabkan kerusakan yang besar. Iya, maka harus diketahui bahwa agama ini adalah agama yang penuh dengan kebaikan. Kemudian dari ciri agama ini, agama Islam adalah agama pertengahan, menentang sikap ekstrim dan melampaui batas. Tidak dalam agama kita itu yang dikatakan berlebihan, ekstrim. Itu kita tidak kenal di dalam tuntunan. Yang dikenal adalah seorang berpegang dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Umat Islam itu pertengahan antara dua kutub, kutub ekstrim dan kutub menyepelekan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "La taglu fi dinikum." Atau Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum al-ghulu fi ad-din." Hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim. Sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena dia ekstrim dalam beragama. Kemudian dari ciri agama ini, agama Islam adalah agama yang menyuruh untuk mengadakan perbaikan dan menolak segala aksi kerusakan. Iya, dan ini pokok dari agama kita. Allah firman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi itu diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala telah memperbaiki bumi ini. Diutus para nabi dan para rasul. Diturunkan kitab-kitab. Terdapat syariat-syariat yang agung yang dengannya mereka menjadi baik dan buminya menjadi baik. Tapi mereka balas hal tersebut dengan perbuatan kerusakan, dari perbuatan kesyirikan, perbuatan saling membunuh, perbuatan mencuri, berzina, khamar, dosa dan maksiat. Iya. Maka itu artinya mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan Islam adalah agama yang menentang segala bentuk kerusakan. Iya. Karena itu tidak dikenal di dalam agama kita aksi-aksi yang menyebabkan terjadinya kerusakan di atas muka bumi. Apapun namanya. Apapun namanya. Apakah dia namakan jihad? Apakah dia namakan demonstrasi? Apakah dia namakan kudeta? Apakah dia namakan mencari keadilan? Kalau di belakangnya terjadi bentuk perusakan di atas muka bumi, maka itu tidak dibenarkan. Dan itu bertentangan dengan dakwah para nabi dan para rasul. Sebab para nabi dan para rasul dakwanya adalah mengajak manusia untuk mengadakan perbaikan dan menolak segala bentuk dari perbuatan kerusakan. Iya. Kemudian dari ciri agama ini adalah agama yang mengharamkan perbuatan zalim, khianat dan melanggar janji. Tidak ada di dalam syariat Islam sepotong pun kebolehan menzalimi seorang kafir. Jangankan muslim dizalimi, kafir pun tidak boleh dizalimi. Tidak boleh dizalimi. Karena Allah mengharamkan kezaliman itu. Allah firman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai segenap hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Padahal Allah yang Maha berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi, di tangannya segala sesuatu. Dia Maha mampu melakukan segala sesuatu. Bersamaan dengan itu Allah haramkan perbuatan zalim terhadap dirinya. Kemudian Allah firman, maka aku telah menjadikan perbuatan zalim itu adalah haram antara sesama kalian. Tidak boleh ada perbuatan kezaliman. Demikian pula, tidak ada di dalam agama kita berkhianat. Seorang misalnya bekerja kepada orang kafir. Ya, jangan karena dia kafir, oh kalau gitu saya boleh berkhianat, saya ambil barangnya. Saya rugikan perniagaannya. Itu tidak ada di dalam syariat kita seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berhutang 30 sok gandum kepada orang Yahudi. Beliau mengambil 30 sok gandum dari orang Yahudi. Beliau simpan baju besinya sebagai jaminan. Jadi kalau beliau tidak sanggup membayar, maka baju besi beliau ada. Sisa dijual dan harganya itu bisa mencukupi bisa menutupi 30 sa' itu. Sudah disimpan oleh Nabi baju besi ya. Dan ini dari amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluhuran dari akhlak beliau. Akhlak umat Islam seperti itu. Dan tidak ada di dalam agama kita yang bernama, yang disebut dengan nama melanggar janji. Dia sudah berjanji, setelah itu dia langgar. Dan ini bentuk-bentuk perjanjian banyak. Apalagi perjanjian antara negara. Ini harus dipahami. Dan perlu diberikan fikihnya. Banyak orang tidak paham bahwa pimpinan negara kalau berbuat atau membuat hubungan antara negerinya sebagai kepala negara dengan negeri yang lain, hubungan bilateral misalnya, atau hubungan kesepakatan dengan beberapa negara, maka itu disebut perjanjian-perjanjian. Dan perjanjian yang seperti ini, walaupun pimpinan negara yang melakukannya, itu harus dijaga oleh seluruh rakyat di dalam negara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dimmatul muslimina wahida yas'a biha adnahu." Tanggung jawab kaum muslimin itu satu. Dijaga dari yang paling atasnya sampai paling bawahnya menjaganya. Iya. Sama dengan keberadaan turis asing. Turis-turis yang masuk ke Indonesia dari orang-orang kafir. Iya. Mereka ini dapat jaminan dari negara, perjanjian dari negara diberi jaminan keamanan. Maka apabila dia masuk di negeri kita, distempel paspornya di imigrasi, dan itu adalah jaminan dari negara, diberikan keamanan, di dalam hukum agama tidak boleh orang-orang itu diganggu. Tidak boleh turis-turis tersebut dibunuh. Tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat besar. Kata beliau, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang ada janji dengan kaum muslimin, maka dia tidak mencium baunya sorga. Tidak mencium baunya sorga. Maka di sini harusnya menjadi bahan perhatian kepada orang-orang yang bersemangat ini. Katanya kita memerangi orang kafir. Memerangi orang kafir. Tapi kafir yang dia perangi tidak dia pedulikan kafir yang mana. Rasulullah sebut, membunuh kafir mu'ahad tidak mencium baunya sorga. Harusnya dia berpikir, kalau membunuh kafir tidak masuk sorga. Iya. Disitulah letak keindahan agama. Sebab di dalam kafir mu'ahad ini ada bentuk perjanjian. Dan umat Islam tidak pernah dididik menjadi kaum yang pengkhianat. Tidak pernah dididik menjadi orang-orang yang bermental jelek, berakhlak yang hina, melanggar janji. Mereka orang-orang yang punya jiwa besar. Orang-orang yang punya akhlak yang lurus dan luhur. Menjaga perjanjiannya. Menjaga perjanjian. Maka ini semua dari dasar-dasar syariat yang hendaknya diperhatikan. Kemudian yang terakhir yang ingin saya ingatkan di sini, dari ciri agama. Agama kita adalah agama yang dibangun di atas maksud pensyariatan. Iya. Syariat ini semua ada maksudnya. Pokoknya dari syariat ini, agama Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya. Dan agama Islam datang untuk menghilangkan kerusakan, mafsadat, atau kalau tidak diperkecil oleh agama. Seluruh syariat kembali kepada kaidah ini. Iya. Kenapa diperintah sholat? Saya tanya, kenapa diperintah sholat? Sebab sholat terdapat kemaslahatan untuk seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Kenapa diperintah zakat? Sebab ada maslahat untuk seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Kenapa ditegakkan adanya hukum-hukum terhadap pencuri, pezina, peminum khamar di dalam agama Islam? Karena terdapat di dalamnya kemaslahatan untuk hidup mereka sendiri. Supaya mereka tenang. Penjagaan terhadap agama, harta dan kehormatan mereka. Iya. Kenapa dilarang berzina? Karena berzina itu adalah bentuk dari kerusakan. Bisa merusak dari keturunan. Merusak dari agama seseorang. Iya. Kenapa dilarang riba? Karena riba adalah hal yang membuat terjadinya kerusakan. Saling menzalimi antara sesama manusia. Demikian syariat agama ini, setiap syariat pasti ada bentuk mewujudkan maslahat atau menyempurnakan. Kalau tidak, berarti dia menghindarkan dari mafsadat, kerusakan atau menguranginya. Itulah syariat kita. Iya. Demikian pula jihad fi sabilillah. Semuanya dibangun di atas kaidah ini. Karena itu, di masa ini siapa yang meneriakkan berjihad dan berjihad, ya. Tetapi di dalam aksi perbuatannya terdapat kehancuran di dalam agama, kehancuran di dalam jiwa, harta, maka itu bukan dari jihad sama sekali yang diinginkan di dalam syariat. Mudah kita menilainya, ya. Maka ini ciri-ciri agama, pokok-pokok agama, dasar yang disepakati, tidak ada silang pendapat di dalamnya. Iya. Kemudian di bab yang kedua saya terangkan tentang beberapa kaidah ketika menghadapi fitnah. Ya, dan ini bisa dibaca oleh seluruh hadirin. Bagaimana keindahan seorang itu tatkala dia berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti jalan para sahabat. Kalau setiap kali ada masalah, dia komitmen dengan jemaah kaum muslimin dan pimpinan kaum muslimin. Dia merujuk kepada para ulama, sibuk dengan ilmu dan beribadah, menghindar dan menjauhkan diri dari segala fitnah. Serta kalau terjadi masalah, lemah lembut, tidak tergesa-gesa. Berlemah lembut dan tidak tergesa-gesa. Nah, ini pembahasan-pembahasan ya, diuraikan di bab yang kedua. Kemudian di bab yang ketiga, kita uraikan beberapa hadis tentang sifat kaum khawarij. Kaum khawarij ini, ya, mereka ini adalah satu kaum yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW bagaimana sifat mereka. Jadi pernah ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW waktu itu sedang membagi pembagian-pembagian. Maka orang ini berkata, "Ya Muhammad, i'dil. Wahai Nabi Muhammad, berlaku adillah kamu." Ya, perhatikan ya lancangnya orang ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia perintah untuk apa? Berlaku adil. Jadi, "Ya Nabi Muhammad, berlaku adillah kamu." Kata Nabi, "Wailaka, wa may ya'dil idza lam akun a'dil." وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ لَقَدَ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِلَّمْ أَكُنْ أَعْدِلْ. Maka Rasulullah bersabda, celakalah kamu. Iya. Siapakah yang berlaku adil jika saya tidak berlaku adil? Kata Nabi SAW. Sungguh engkau telah celaka dan merugi jika saya tidak berlaku adil. Nah. Maka Umar bin Khattab waktu itu menyaksikan keadaan dan dia berkata, "Ya Rasulullah, da'ni fa'aktul hadzal munafik." Ya Rasulullah, biarkan saya membunuh munafik ini. Maka Rasulullah bersabda, "Ma'adallah ay yatahaddatsa an-nas anni aqtul ashhabi." Kata beliau, "Saya berlindung kepada Allah, jangan sampai manusia bercerita bahwa saya membunuh kawan-kawanku sendiri." Kata beliau, "Inna hadha wa ashabahu yaqrauna al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minhu kama yamruqu sahmu min ar-ramiya." Kata beliau, "Sesungguhnya orang ini, laki-laki ini dan kawan-kawannya membaca Al-Qur'an, tapi bacaannya tidak melewati pangkal tenggorokan mereka." Jadi nada lewat di pangkal tenggorokannya. Baca saja, tidak ada yang lewat pangkal tenggorokannya, tidak ada yang turun ke hati. Ya. Mereka keluar dari agama seperti panah itu menembus sasarannya. Seperti panah menembus sasarannya. Jadi subhanallah, ini ciri kaum khawarij. Ya, di masa ini seperti itu juga. Kaum khawarij itu sok tahu mereka. Ya. Sok pandai. Kadang sebagiannya hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis. Jadi seakan-akan Kalau dia berbicara, oh ini Masya Allah, orang yang banyak dalilnya. Nah, itu di kalangan orang awam. Tapi kalau di kalangan ulama, dia berbicara akan ketahuan. Ini dari makhluk Allah yang paling jahil orangnya. Dari makhluk yang paling jahil. Ya. Orang yang tidak hafal Al-Quran, kesalahannya sepele. Tidak hafal, tidak paham. Ini dia hafal Al-Quran, dia terbalik lagi memahaminya. Ya. Terbalik memahaminya. Jadi kejahilannya kuadrat pangkat dua. Ya. Beda dengan kaum muslimin yang tidak hafal Al-Quran, biasa saja. Ya, perlu belajar. Tapi ini dia sudah mengetahui keliru, ya, dia tentang lagi kebenaran dengan pengetahuan kelirunya. Dan dia berbicara terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah tanpa ilmu. Ya. Karena itu, dari kelompok khawarij ini gampang menyesatkan. Nabi Muhammad saja dia katakan, wahai Nabi Muhammad, berlaku adillah kamu. Berani mereka. Apalagi terhadap para ulama, terhadap para penguasa. Gampang mereka berucap seperti itu. Ya. Karena itu dari ciri kaum khawarij, disebutkan di dalam hadis yang lain, inna min dha'dha'i hada qawman yakra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum yamruquna minal islam ruqus sahmi minal ramiyah yaktuluna ahlal islam wa yada'una ahlal awthan lain adraktuhum la aktulannakum qatla ad. Kata beliau, sesungguhnya dari belakang orang ini ada sekelompok kaum yang membaca Al-Quran, tetapi bacanya tidak melewati pangkal-pangkal tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Mereka memerangi kaum muslimin, mereka kaum khawarij ini memerangi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Iya. Jadi yang diperangi kaum muslimin. Kata Nabi, andai kata saya mendapati mereka ini, andai kata saya mendapati kelompok khawarij ini, saya akan membunuh mereka. Sebagaimana kaum Ad dibunuh secara tuntas. Iya. Nah, ini kaum khawarij ya, di masa dahulu ketika munculnya, mereka memerangi Ali bin Abi Thalib dan kaum mukminin mereka perangi. Penyembah berhala mereka biarkan. Sama dengan di masa ini. Iya. Orang-orang ISIS itu, mereka sibuk mengurusi antara sama kaum muslimin. Bahkan kawan-kawan mereka sendiri yang tadinya satu aliran dengan mereka, begitu khilafah Islamiyah mereka terbentuk, maka mereka berpecah. Sebab ini Boko ISIS dan ada lagi satu perjuangan di sana namanya Jabhatun Nasra, Front An-Nasra. Ini dua kelompok bermuara dari satu muara yang sama, yaitu dari Al-Qaeda. Ketika Al-Qaeda ini yang berdirinya di Afghanistan, ketika mereka diserang oleh Amerika, maka Al-Qaeda bubar. Mereka melarikan diri dari Afghanistan. Ya, lari ke Irak. Lari ke Irak melalui jalur Iran mereka masuk. Ya. Dan ini harus dikasih tanda tanya besar. Kenapa Iran membiarkan orang-orang Al-Qaeda masuk lewat wilayah mereka menuju ke Irak? Ya, supaya kita bisa membaca konspirasi di dalam membuat makar-makar di tengah umat Islam. Maka begitu mereka berada di Irak, terjadi peperangan juga di Suriah. Mereka ini tadinya tergabung dalam satu kelompok namanya Jabhatun Nakra, Front Pertolongan, Pembelaan namanya. Tapi setelah itu, ISIS mendirikan negara sendiri. Setelah mereka berhasil menguasai beberapa wilayah dan merasa dirinya besar, mereka membentuk khilafah tersendiri. Nah, khilafah mereka inilah yang mereka sebut dengan nama apa? ISIS itu tadi. Negara Islam di Irak dan di Syam, Suriah. Iya. Adapun Jabhatun Nasra, dia tetap kepada Al-Qaeda. Adapun ISIS, dia membentuk khilafah sendiri. Dan sekarang ISIS mengkafirkan Al-Qaeda. Dia mengkafirkan Jabhatun Nasra. Karena itu Jabhatun Nasra sendiri, Front Nasra, mereka perangi, mereka halalkan darahnya. Karena dasar pemikiran seperti itu memang. Iya. Dasar pemikiran mereka. Kemudian yang harus dikasih tanda tanya besar kepada orang-orang ISIS ini. Negara mereka itu sangat dekat dengan Iran. Mereka dekat dengan Lebanon. Orang-orang Syiah yang berada di sana. Dekat di Yaman dengan orang-orang Houthi. Tidak ada mereka pernah mengumumkan peperangan dengan orang-orang Syiah. Padahal Syiah ini dari musuh Islam yang paling bejat terhadap umat Islam. Kemudian di dekat mereka juga ada Filistin diserang oleh orang-orang Yahudi. Kenapa mereka tidak ada perhatian terhadap kaum Filistin? Urusannya urusan membuat ribut saja di tengah kaum Muslimin. Iya. Dari dahulu ketika Irak sudah diserang oleh Amerika, iya, mereka selalu membuat keributan di kota. Yang harusnya kalau mereka gentle naik ke gunung. Iya. Jangan melibatkan orang yang apa? Tidak ada andil peperangan di situ. Dan ini semuanya dari gaya-gaya kaum Khawarij bergampangan terhadap apa? Darah kaum Muslimin. Gampang di dalam menjatuhkan vonis kekafiran kepada orang. Iya. Jadi kalau urusan darah kaum Muslimin gampang saja, biasa. Tapi kalau dia memvonis orang, gampang sekali dia kafirkan. Kamu kafir, kamu keluar dari Islam. Iya. Dan ini mirip di Palestina dengan gerakan Hamas. Hamas ini, ya, ini juga dari gerakan yang harus dikasih tanda tanya besar. Kenapa dia selalu berbuat masalah dengan orang-orang Yahudi yang akibatnya Yahudi membalas membunuhi umat Islam di Filistina. Ya, sembarangan saja buang bom ke tempatnya Yahudi, mati dari Yahudi 5-10 orang, Yahudi balas ratusan yang meninggal dari umat Islam. Akal apa yang mereka pakai di dalam hal tersebut? Iya. Makanya harus dikasih tanda tanya Hamas ini. Mereka dibayar oleh siapa untuk membuat kerusakan, kerugian terhadap umat Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdamai dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah karena menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan meninggalkan kota Mekah, kota yang paling suci, paling baik di atas muka bumi, berhijrah membawa para sahabatnya ke Madinah untuk menjaga kebaikan umat Islam. Ini Hamas dengan seenaknya saja membuat dari aksi-aksi yang menyebabkan rakyat Filistin yang merasakan hal tersebut. Iya. Maka ini dari apa namanya bentuk pikiran-pikiran atau penjelasan-penjelasan bagaimana menelaah pemikiran sebagian orang yang keliru. Iya. Terdapat sifat-sifat Khawarij dalam hal itu, menggampangkan darah kaum muslimin. Karena itu saya berikan dari pokok-pokok pemikiran kaum Khawarij ini, mereka gampang mengafirkan pelaku dosa besar dan menganggap mereka kekal di dalam neraka. Iya. Apakah dalam masalah negeri, muamalah, peperangan? Mereka juga dari ciri kaum Khawarij itu keluar dan membangkang terhadap pemerintah. Keluar dan membangkang terhadap pemerintah, baik dalam bentuk keyakinan maupun dalam bentuk amalan. Iya. Ini dari keyakinan Khawarij ini membanggakan kepada pemerintah, banyak yang menganutnya. Banyak yang menganutnya. Hampir setiap kelompok menganutnya. Tapi sekarang karena yang dibahas itu ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda, maka difokuskan kepada mereka. Padahal kita memaklumi bahwa yang membanggakan kepada pemerintah itu banyak kelompok, banyak orang yang melakukannya. Dan ini semuanya dari sifat yang dicela di dalam agama. Tidak ada di dalam syariat kita hal yang membolehkan hal tersebut. Dari ciri kaum Khawarij ini, keluar dari jemaah kaum muslimin, sering menyempal, membuat aliran sendiri. Padahal Al-Quran dan Sunnah sudah jelas petunjuknya. Jalan Nabi SAW sudah terang. Kalau kaum muslimin bersatu di dalam sebuah negara, dipimpin oleh pimpinan negara, maka mereka dikatakan satu jamaah. Tidak boleh keluar darinya. Kalau kaum Khawarij tidak. Mereka walaupun ada pimpinan negara, buat lagi jamaah di dalam negara. Karena itu mereka ada kelompok-kelompok sendiri. Ada pimpinan-pimpinan kelompoknya. Pimpinan kelompoknya mereka lebih taati daripada pimpinan negara. Bahkan dianggap pada sebagian jemaah pimpinan negara kafir dan mereka yang muslim. Iya. Dan ini ciri kaum Khawarij. Dan ini ada di berbagai negeri. Di Indonesia ini banyak sekali dari orang-orang yang melakukan seperti ini. Iya. Membuat jemaah-jemaah di dalam negara. Bikin negara di dalam negara. Itu hakikatnya. Membuat negara di dalam negara. Tapi sangat disayangkan dari pihak pemerintah kita. Kurang peka di dalam hal ini. Padahal ini harus ditangani serius. Sebab akibatnya nanti mengarah kepada kudeta. Pertumpahan darah. Dan itulah yang terjadi di berbagai negeri yang sudah terjadi kejadian-kejadian tersebut. Iya. Jadi sengaja di sini saya fokuskan pembahasan Khawarij supaya kita peka di dalam melihat apa sebab munculnya kerusakan ini. Apa sebab datangnya kejelekan-kejelekan ini. Iya. Dan saya sebutkan di sini ada keluhan ya, identitas dan ciri kaum Khawarij. Bagaimana ciri mereka itu? Silahkan dibaca. Dari halaman 134 hingga 136. Itu saya ringkas dan saya simpulkan dari hadith-hadith pembahasan dan buku-buku para ulama yang menulis di pembahasan ini. Baik, kemudian di sini saya akan menguraikan beberapa hal yang terkait dengan dasar pemikiran munculnya kaum Khawarij ini, munculnya kelompok ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda. Sebenarnya kelompok-kelompok itu banyak ya. Iya. Di Aljazair ada kelompok pergerakan, di Mesir ada jemaat takfir wal hijrah. Iya. Di Somalia, di Afrika ada gerakan Asy-Syabab namanya. Iya. Dan banyak lagi aliran-aliran. Kelompok-kelompok. Hanya saja ya, namanya peristiwa yang paling banyak disorot kadang nama-nama tertentu. Dan inilah yang kita singgung sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita ingin membahasakan ISIS itu siapa, Boko Haram itu siapa, semua orang sudah tahu. Iya. Sebab itu sudah diekspos di media, berlebihan sudah. Iya. Tapi yang menjadi masalah, apa dasar pemikiran mereka? Apa yang menyebabkan mereka melakukan aksi-aksi perbuatan yang tercela itu? Nah di sini yang penting untuk dijelaskan. Maka pokoknya ini saya terangkan di sini. Sebenarnya di buku ini saya sudah bahas ya. Pembahasan ada 8 masalah pokok yang saya uraikan. Dari pokok penyimpangan dan dasar munculnya aksi-aksi terorisme itu. Iya. Tapi saya ingatkan di awal pembahasan, dan ini selalu saya diingatkan, dan ini selalu saya ingatkan di banyak tempat, bahwa secara umum aksi-aksi teror dan kerusakan itu kembali kepada 3 sebab pokok. Aksi-aksi teror dan kerusakan kembali kepada 3 sebab pokok. Sebab yang pertama kembali kepada para pelaku teror dan kerusakan itu sendiri. Kenapa muncul terorisme? Kenapa muncul aksi pengerusakan? Kembali kepada pelaku. Itu faktor yang pertama. Sebab yang pertama. Pelaku teror ini kadang dia jahil. Tidak punya ilmu. Kadang pemikirannya sesat. Kadang ada kelainan pada jiwanya. Iya. Kadang dia tidak mampu berpikir waras. Frustasi. Nah, ini kembali kepada orang yang melakukan itu sendiri. Dan faktor yang kedua, kadang kembali kepada lingkungan masyarakat yang dia tempati. Ya mungkin di tempat tinggalnya itu sedang bergejolak berbagai kerusakan atau tensi politiknya memanas. Demikian pula terjadi ketidakpuasan dan sebagainya. Nah, ini faktor internal terkait pada dalam diri negara itu sendiri. Ada faktor eksternal. Sebab-sebab terjadinya terorisme itu dari luar datangnya. Ada bentuk makar dan perbuatan musuh. Iya. Nah, ini banyak ya. Iya. Ini banyak. Bukan menjadi rahasia pribadi lagi. Sudah menjadi rahasia umum. Iya. Dan sudah kita lihat gerakan-gerakan anarkis radikalisme di berbagai negara ternyata ujung-ujungnya yang membiayai mereka itu negeri-negeri kafir yang membiayainya. Ya, semua mengenalnya. Negeri-negeri kafir yang membiayainya, yang menunggangi di belakangnya. Ya. Dan ini ada kemungkinan ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya ini, itu ada campur tangan orang-orang kafir di dalamnya. Di dalam membentuknya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Demikian pula kezaliman dari pihak tertentu, penindasan dari negara lain dan sebagainya. Maka ini tiga faktor yang menjadi sebab munculnya aksi-aksi terorisme itu, kerusakan. Iya. Karena sejumlah pelaku atau kejadian terorisme itu dinisbatkan kepada umat Islam, iya, maka kita bahas orang-orang yang mengaku Muslim lalu menyuruh kepada pemikiran-pemikiran terorisme, apa dasar mereka? Apa pijakan mereka? Ini yang ingin kita bahas. Walaupun selalu saya tekankan bahwa aksi terorisme itu asalnya dari negeri kafir. Bahkan mereka adalah orang yang mencotokkan terorisme. Iya. Kalau kita ingin tanya ke sejarah, siapakah yang membuat bom nuklir, bom atom itu? Siapa yang membuatnya? Dari umat Islam atau orang-orang kafir? Gak ada umat Islam yang berpikir membuat bom atom yang membuat manusia mati secara massal seperti itu. Iya. Tidak ada yang berpikir menjatuhkan bom atom di Jepang di sana. Yang membuat apa? Mati massal di tengah manusia. Dan itu tidak ada di dalam syariat kita, di dalam agama kita. Padahal kemampuan untuk membuat bom atom itu dimiliki oleh umat Islam. Karena ilmu matematika, ilmu kedokteran, orang-orang kafir belajar dari umat Islam. Belajar dari umat Islam. Iya. Dan itu dimaklumi dalam histori umat Islam. Angka 0 yang mencetuskannya seorang yang bernama Khawarizmi. Iya. Dasar-dasar kedokteran juga diambil dari Daud Al-Antofi. Dikenal sebagai orang-orang yang dinisbatkan kepada Islam. Tapi bersamaan dengan itu, umat Islam tidak ada yang berpikir berbuat hal-hal yang rusak. Yang mereka pikirkan adalah hal-hal kebaikan. Nah, jadi siapa yang melakukan aksi-aksi terorisme tersebut? Ya. Pernah terjadi kejadian di benua Afrika, terbunuh miliaran orang. Siapa yang melakukannya? Enggak ada umat Islam yang melakukannya. Iya. Dari etnis Abu Jibrin di mana? Di Australia. Terbunuh 20 juta orang. Enggak ada umat Islam yang melakukannya. Kejadian yang kemarin di Norwegia. Bagaimana satu orang melakukan penembakan. Mati secara massal manusia. Itu bukan dari umat Islam. Kau tidak pernah diekspos oleh media-media ini. Kalau diekspos pun hanya sebagian saja. Setelah itu didiamkan. Seakan-akan sudah ditutup lembaran mereka. Tapi kalau berita tentang ISIS, berita tentang Boko Haram tiap hari. Yang dituding umat Islam terus. Maka harus dipahami dari makar-makar. Walaupun kita sendiri mengakui bahwa di tengah umat Islam yang menyerukan jihad ini, ada pemikiran yang sesat. Pemikiran yang keliru. Iya. Dan ini tidak dibenarkan di dalam agama. Dan ini akan kita bahas. Yang kita akan obati. Maka dua pokok yang paling penting harus diterangkan di sini. Yang pertama, penjelasan apa sebab munculnya aksi terorisme itu di tengah orang yang bernisbat kepada Islam ini. Iya. Kemudian yang kedua adalah pembahasan seputar jihad. Iya. Jadi ini dua pembahasan global ya, yang ingin saya uraikan sebagai sebab di kesempatan yang ringkas ini. Terkait dengan yang pertama, apa tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan sehingga terjadi aksi-aksi terorisme tersebut? Tahapannya sebagai berikut. Tahapannya pertama, umat Islam itu dibuat jauh dulu dari para ulama, dibuat jauh dari ilmu agama. Tahapan yang kedua, umat Islam dibuat benci kepada pemerintahnya. Tahapan yang ketiga, mereka masukkan ke tengah umat Islam pemikiran-pemikiran khawarij, gampang memponis kafir dan menghalalkan darah kaum muslimin. Kemudian yang keempat, disitulah mereka bebas mengajak bom bunuh diri, peledakan, peperangan, jihad. Mereka sudah bebas. Jadi ini tahapan-tahapan yang mengantar kepada aksi-aksi terorisme dan peledakan. Harus dipahami tahapan-tahapan ini. Iya. Dan banyak dari kelompok bersyirikat di dalam memunculkan terorisme ini. Jadi kalau saya katakan tadi bahwa memerangi terorisme itu bukan sekadar menangkapi pelaku-pelakunya, membasmi orang-orang yang melakukannya secara fisik, itu tidak cukup. Ditangkap satu, tumbuh seribu. Iya. Dijatuhkan hukum eksekusi kepada tiga orang, ya, muncul ribuan yang lainnya, ratusan yang lainnya. Dan ini tidak menyelesaikan masalah. Karena itu, memerangi terorisme itu harus dengan dua front. Dari front fisik itu tadi, diperangi, ditangkapi, dijatuhkan sanksi, dan itu tugas pemerintah. Dan yang kedua adalah front opini. Harus diperangi pemikiran mereka. Sebab opini inilah yang menyebabkan munculnya aksi-aksi peledakan. Iya. Jadi opini mereka bentuk dengan tiga tahapan. Pertama, dia buat umat ini benci kepada ilmu agama, benci kepada ulama. Ini kalau para ulama kita berbicara tentang kewajiban taat kepada pemerintah, taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, walaupun dia berlaku zalim dan sebagainya. Iya. Mulailah orang-orang ini memberikan doktrin kepada kaum muslimin. Oh, ini ulama kita sudah mulai termakan dunia. Iya. Nggak tahu berapa banyak duit diberi ke dia. Dia disogok berapa oleh pemerintah supaya bicara seperti itu. Iya. Ini ulama, ulama su, ulama jelek, tidak beramal dengan ilmunya. Ulama penjilat dan sebagainya. Itu bahasa-bahasa berjalan di mana? Berjalan di tengah banyak umat Islam. Iya. Selain daripada itu, iya, yang bersyirikat di dalam membentuk opini ini, menjauhkan umat dari ilmu dan ulama, semua lapisan manusia, dari orang-orang kafirnya, orang-orang fasiknya, orang-orang munafikinnya, bersatu padu di situ. Dibuat ulama itu tidak jelas. Ya, seperti sekarang ini, siapa saja yang pandai bicara di atas mimbar, dia hafal ayat-ayat Al-Quran, seakan-akan dia ulama sudah. Dia orang-orang yang berilmu sudah. Ya. Jadi terbalik, ukur orang yang berilmu itu siapa? Bingung umat ini. Sebab yang ditanya macam-macam. Ada yang ditanya di televisi itu, ada yang pelawak, ya, ada yang berbicara tentang agama, penyanyi, ya. Jadi seakan-akan orang yang berilmu itu tidak jelas. Padahal orang yang berilmu itu jelas dari masa ke masa. Mereka adalah orang yang punya fikih terhadap Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kenal Al-Quran itu apa, tafsirnya apa, muhkam dan mutasyabihnya bagaimana. Mereka kenal apa yang nasih, apa yang mansukhnya. Mereka kenal dari hadis itu apa. Dan mereka kenal dari fikih itu agama di semua pembahasannya. Mereka kenal ucapannya para as-salaf, para tabi'in. Nah, ini mereka kuasai. Itu orang yang berilmu namanya. Orang yang berilmu. Iya. Dan juga tidak masuk ke dalam definisi ulama. Orang yang hanya hafal Al-Quran saja. Tapi dia tidak paham Al-Quran itu apa maknanya? Apa yang dia baca artinya? Apa kandungannya? Bukan itu yang dikatakan orang yang berilmu. Maka harus didudukkan. Ulama itu siapa? Alim itu siapa sebenarnya? Ini yang dibuat kabur. dibuat kabur. Akhirnya tidak jelas. Media datang lagi. Dia buat semuanya rusak. Ya, perhatikan ya perbuatannya di media. Saya beri contoh kasus-kasus di Indonesia. MUI, Majelis Ulama Indonesia memberi fatwa sesuatu. Di koran disebarkan. Tiba-tiba media membawakan ucapannya Ahmad Dhani berkata begini. Apa urusannya Ahmad Dhani yang fasik ini dengan fatwanya Majelis Ulama? Sedemikian rendahnya kedudukan apa? Ulama dibuat seperti itu di tengah media-media. Ya. Dan ini harus diobati. Sebab ini sumber dan tahapan keluarnya manusia kepada aksi radikalisme dan terorisme. Andai kata umat itu terikat dengan ulama, terikat dengan orang-orang yang berilmu, akan baik keadaan umat. Akan baik keadaan umat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada sekelompok orang-orang khawarij. Sudah menganut pemikiran khawarij. Mereka sudah berniat ingin melakukan kudeta. Pergi melakukan ibadah haji. Setelah itu pergi ke Madinah. Dan di Madinah mereka berjumpa ada halaqo ilmu. Ternyata Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar di situ. Maka Jabir membacakan sebuah hadis. Sebuah hadis tentang jahannamiyun. Orang-orang yang sudah masuk di dalam neraka jahannam kemudian dikeluarkan lagi, dimasukkan ke surga. Wah, ini hadis betul-betul pukulan terhadap kaum khawarij. Sebab kaum khawarij pemikiran mereka, pelaku dosa besar, itu kekal di dalam neraka. Ternyata Nabi menyebutkan ada orang yang sudah masuk di dalam neraka jahannam, keluar lagi. Berarti dia kafir. Maka satu hadis yang dibahas oleh Jabir ini, itu merubah pemikiran mereka, orang-orang yang mau keluar ini. Akhirnya mereka semuanya rujuk kembali kepada kebenaran, kecuali satu orang. Kecuali satu orang. Perhatikan bagaimana fungsinya para ulama di dalam mengobati apa? Orang-orang yang keliru di dalam menyimpang. Demikian pula orang-orang khawarij di Hawra berkumpul. Mereka inilah yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Mereka berkumpul di situ, jumlahnya sekitar 6.000 orang. Mereka didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Didebat oleh Ibnu Abbas. Iya. Dan Ibnu Abbas menjawab sederhana sekali. Hanya beliau jawab dengan membacakan ayat-ayat dan hadis Rasulullah. Hanya 2 atau 3 ayat dan 1 hadis beliau bacakan. Rujuk dari kaum khawarij ini 2.000 orang. Rujuk kembali kepada kebenaran. Iya. Karena itu ini pokok tidak bisa dipisahkan. Siapa ingin menegakkan keamanan, memang benar serius ingin memerangi terorisme, harus diberikan kedudukan yang baik untuk orang yang berilmu. Dan umat itu harus diikat kepada orang-orang yang berilmu. Iya. Supaya diluruskan pemahaman agamanya. Sekarang ini, tiap kali ada masalah, semuanya bicara. Semuanya bicara. Dan itu tidak terjadi di masa Nabi SAW. Padahal para sahabat orang-orang yang belajar. Orang-orang yang berilmu. Tapi kalau ada masalah yang berbicara adalah Nabi dan tokoh-tokoh yang sudah dikenal di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini dasar yang pertama atau tahapan yang pertama yang ingin saya ingatkan. Kenapa terjadi aksi-aksi terorisme itu tadi? Iya. Adanya orang-orang yang ingin menjauhkan umat. Ingin menjauhkan umat dari para ulama. Iya. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah jauhkan umat ini dari para ulama, sudah dibuat umat ini tidak suka lagi mempelajari ilmu agama. Ya. Sudah dibuat umat ini jauh dari agamanya. Mereka masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua, dibuat umat itu benci kepada pemerintahnya. Dibuat benci kepada pemerintah. Ya. Dan ini dasar jalur yang ditempuh yang melahirkan nanti aksi-aksi terorisme. Harus dia benci dulu kepada pemerintah. Maka mereka pun memasukkan kepada umat bagaimana mengeritik pemerintah, bergampangan menjelekkan pemerintah, dan mencela penguasa dari atas mimbar-mimbar dan tempat-tempat mengajar. Ini mereka lakukan agar supaya umat itu panas hatinya, tidak suka kepada pemerintahnya. Ya. Dan ini semuanya sudah menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa la yarham saghirana wa la ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari kami orang yang tidak menghormati orang tuanya, tidak merahmati yang kecilnya, dan tidak mengetahui hak seorang alim di antara mereka. Dan tentang ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzi'u hadzal 'ilm intiza'an min qulubil 'ibad, walakin yanzi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu aw dhallu." Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini langsung diambil dari dada, dilepaskan. Tidak begitu cara ilmu dicabut. Tapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Ketika tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia pun bertanya kepada tokoh-tokoh yang jahil. Maka orang-orang jahil ini memberi fatwa tanpa ilmu. Mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Menyesatkan orang lain. Dan terhadap pemerintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tad'una lahum wa tusalluna lahum wa yusalluna lakum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah siapa yang kalian cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada kalian. Siapa yang kalian doakan untuk mereka dan mereka juga doakan untuk kalian. "Wa syiraru a'immatikum," dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah "man tal'anunahu wa yal'anunakum wa tabghadunakum wa yabghadunakum." Adalah siapa yang kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Kalian benci kepada mereka, mereka juga membenci kalian. Ya. Maka siapa yang mengajak umat ini untuk benci kepada penguasa, ketahuilah bahwa itu adalah ciri penyimpangannya. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Siapa saja, ini ambil kaidah, siapa saja yang mengajak manusia untuk benci kepada penguasa muslim, apapun alasannya, maka itu adalah ciri kesesatannya, ciri penyimpangannya. Karena para ulama sepakat wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin muslim dalam hal yang ma'ruf, pada perkara yang bukan maksiat. Dan ini diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Isma' wa ati' lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhida maluka." Dengar dan taat kepada pemimpin walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Dengar dan taat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Ubadah bin Shamit berkata, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'a fil usri wal yusr wa fil manshati wal makra wa an la nunazi al amra ahlahu illa an tara kufran bawahid innakum fihi min Allahi burhan." Kata beliau, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam keadaan susah maupun mudah, dalam keadaan lapang maupun sempit, dan dalam keadaan pemerintah lebih mementingkan dirinya sendiri. Perintah Nabi, dengar dan taat, tidak ada yang lain. Dan tidak boleh kita mengganggu urusan pemimpin, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian punya argumen di sisi Allah. Perhatikan syaratnya ya. Jadi kudeta itu tidak pernah dibolehkan di dalam agama, kecuali di satu keadaan. Kalau terlihat apa? Kekafiran yang nyata. Dan perhatikan bahasa Nabi, illa antarau, kecuali kalau kalian melihat. Perhatikan, kalian melihat sendiri, bukan dengar-dengar saja. Oh, saya dengar pemerintah ini begini, pemerintah begitu. Kebanyakannya sekarang dengar-dengar saja. Ya. Apalagi masuk lewat media. Masuk lewat media ini, itu mirip sudah masuk lewat dukun. Tahu masuk lewat dukun? Ya. Jin-jin ketika mencuri berita dari langit itu masuk ke telinga dukunnya, tapi sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Kalimat-kalimat sudah dikemas sana sini, sudah dimodifikasi sana sini. Ya. diarahkan sesuai dengan apa kehendak orang yang di belakang media ini. Ini harus dipahami oleh umat Islam supaya kita lurus dalam bersikap, punya pegangan yang kuat, punya pegangan yang kuat. Maka ya, harus melihat langsung, tidak cukup mendengar. Kemudian syaratnya yang berikutnya, kufran bawahan. Kalian melihat kekafiran yang nyata, bukan kekafiran ada silang pendapat di kalangan ulama, bukan kekafiran yang menurut kamu kafir, menurut saya tidak. Kekafiran yang nyata, disepakati, terang. Indakum fihi minallahi burhan. Kalian punya argumen tentang kekafiran itu sendiri, dalil khusus, bukan dalil umum. Kalian punya argumen di sisi Allah, bisa dia pertanggungjawabkan di sisi Allah. Dan yang mampu seperti ini bukan orang-orang awam, itu tugasnya para ulama, tugasnya orang-orang yang berilmu. Iya. Karena itu kudeta hanya diperbolehkan oleh para ulama kalau pertama melihat kekafiran yang nyata. Kemudian yang kedua, kaum muslimin ketika melakukan kudeta punya kekuatan. Punya kekuatan pada dirinya sendiri. Ya, jangan menganggap punya kekuatan tapi dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Rusia. Ya. Ujung-ujungnya kawannya yang membantunya berkhianat, akhirnya dia yang kena bantai. Ya. Jadi kekuatan pada diri sendiri disyaratkan. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan telah disiapkan pemimpin pengganti ketika akan diturunkan. Ya. Jadi jangan mau diangkat, pemimpinnya belum siap. Nanti diturunkan, setelah itu mereka peran sendiri siapa yang menentukan pemimpin. Dan itu tidak ada di dalam syariat Islam seperti itu. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan tidak terjadi kerusakan yang lebih besar di belakang itu. Ya, kalau di belakang proses penurunannya, kudetanya terjadi kerusakan yang besar, maka itu tidak dihalalkan. Walaupun terpenuhi tiga syarat yang pertama yang kita sebutkan tadi. Sebab telah sepakat para ulama, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Bersepakat di dalam kaidah syariat. Iya. Karena itu, apa yang kita saksikan dari bentuk-bentuk kudeta di Timur Tengah. Perhatikan ya. Di Mesir. Di Yaman. Di Tunisia. Kudeta-kudeta tersebut hingga sekarang tidak pernah membawa kebaikan untuk umat. Hanya membawa petaka saja. Ya. Jangankan mereka, kita saja di Indonesia, ya. Kita saja di Indonesia sudah menyaksikan hal tersebut. Perhatikan di masa Krismon kemarin. Pemerintahnya ada, tapi sedang digoyah pemerintah. Ya. Dan kita menyaksikan berbagai kerusakan, nyawa yang melayang, harta yang dirampas, kehormatan yang diinjak-injak. Ini semuanya karena keluar dari kaidah syariat. Padahal kaidah agama kita, pemerintah walaupun zalim, kezalimannya pada diri dia sendiri. Kita tidak boleh keluar darinya, tidak boleh mengadakan kudeta terhadapnya. Kudeta itu hanya boleh kalau melihat kekafiran yang nyata. Kalau kezaliman, walaupun dia korupsi, walaupun dia memukul, menyiksa, berbuat kezaliman, itu tidak menghalalkan kita untuk melakukan kudeta. Kewajiban kita untuk mendengar, sabar dan taat. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu kata sebagian ulama yang bijaksana, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Maka harus dipahami pentingnya dasar agama ini. Ya. Kenapa menjadi sudut perhatian bahwa umat harus diikat dengan pemerintah, harus tunduk kepada pemerintah. Iya. Dan kalau ada sesuatu besar terjadi tengah umat, biarkan pemerintah yang mengaturnya. Sebab ini adalah sebab keamanan, sebab terciptanya kedamaian, sebab bersatunya umat Islam. Ah, di sini. Tahapan yang kedua untuk orang-orang yang ingin melakukan perusakan ini, membawa anak-anak muda melakukan aksi radikalisme, aksi terorisme, adalah mereka membuat manusia benci kepada penguasa. Dan ini saya tegaskan ya, yang pertama dan yang kedua ini, Ini bersyarikat di dalamnya bukan orang ISIS saja, bukan orang Al-Qaeda saja, bukan orang Boko Haram saja. Banyak orang yang bersyarikat di dalam hal ini. Iya. Kemudian yang ketiga, aksi berikutnya yang ketiga. Jadi kalau sudah benci kepada ulamanya, sudah benci kepada pemerintahnya, dimasukkan doktrin yang ketiga. Doktrin yang ketiga, dijatuhkan vonis mengkafirkan. Orang yang berbuat begini, kafir. Orang yang berbuat begini, kafir. Ya. Ini pengamatan, tahapan-tahapan, itu di buku-buku tokoh-tokoh yang mengarah, yang mengajak kepada pemikiran ini. Sebab harus diketahui ya, bahwa mereka ini Boko Haram, Al-Qaeda, ISIS, itu mereka ada idola-idola. Ada figur-figur. Ada orang-orang yang memberi fatwa kepada mereka. Tokoh-tokohnya itu dikenal. Dan kita ketahui, karya-karya tulis mereka juga tersebar di mana-mana. Ini yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan aksi-aksinya. Ya. Orang-orang ini, tokoh-tokoh mereka ini dari tokoh-tokoh yang menganut pemahaman mengafirkan umat. Seperti Syed Qutb. Ya. Syed Qutb ini kadang dianggap sebagai seorang sastrawan. Ya. Bukunya Fi Dhilalul Quran, seakan-akan dijadikan rujukan. Padahal dia bukan seorang alim. Dia seorang sastrawan saja. Bukan orang yang berilmu. Syed Qutb ini di dalam bukunya mengandung pemikiran-pemikiran mengafirkan. Dia kafirkan seluruh pemerintahan muslim yang ada di atas muka bumi. Dianggap abad ini adalah abad jahiliyah. Iya. Bahasa-bahasa yang dia pakai. Demikian pula tokoh-tokoh yang lainnya. Banyak sekali dari yang menulis. Buku-buku. Iya. Dari tokoh-tokoh mereka mengajak kepada pemikiran pengafiran ini. Iya. Jadi kalau ulamanya sudah tidak didengar, pemerintahnya sudah dia benci, dia sendiri mengafirkan, pemerintah mengafirkan rakyat, maka sisa masuk tahapan berikutnya. Ayo siapa yang mau melakukan aksi bom bunuh diri? Ayo siapa yang mau berjihad? Ya kita harus mengadakan perubahan di atas muka bumi. Kita harus hidup mulia atau mati syahid. Nah, itu doktrin sudah mulai masuk gampang diterima. Setelah tiga proses ini. Iya. Maka harus dipahami makar-makarnya. Dan di sini harus dikenal bagaimana umat Islam itu harus jeli untuk mengetahui dari pokok-pokok agama mereka itu apa. Pokok-pokok agama mereka itu apa. Sehingga dengan itulah mereka mengenal jalan yang lurus, menghindari jalan kesesatan. Baik, jadi ini empat tahapan. Iya. Empat tahapan sehingga muncul aksi-aksi terorisme itu tadi. Peledakan bom bunuh diri dan sebagainya. Iya. Ini empat tahapan dasar pokok. Kenapa bisa muncul perbuatan-perbuatan kerusakan tersebut? Iya. Sisa kalau kita sudah tahu di sini, itu adalah tahapannya. Maka jangan kita gampangkan. Jangan dimudahkan. Maka di sini ada kewajiban untuk mengembalikan umat belajar ilmu agama. Tafaqquh. Iya. Dalam ilmu agama. Dan di sini juga yang menjadi masalah. Iya. Ketiga, di antara umat Islam ada yang sudah memiliki kesadaran untuk kembali belajar mempelajari agama. Musuh-musuh Islam tidak ada yang ridha dengan hal tersebut. Tidak ada yang suka dengan itu. Karena itulah dengan isu terorisme ini, ya, dengan isu terorisme, kemudian isu ISIS, mereka mempersempit lingkupnya orang-orang yang mengajar kepada apa? Kebenaran. Ya, padahal mereka tidak ada hubungannya dengan terorisme. Mereka adalah orang yang paling memerangi terorisme. Paling memerangi terorisme. Tapi dibuat pondok-pondok pesantren, universitas-universitas yang baik, dibuat sempit gerakannya. Dan seakan-akan dipersulit orang-orang belajar. Padahal solusi yang terbaik untuk umat adalah kembali mempelajari agama. Agama yang benar. Dan ini tidak disenangi oleh orang-orang kafir. Ya, karena itu harus diingat oleh umat Islam. kewajiban mempelajari ilmu agama. Ingat. Kemudian yang kedua, dari tanggung jawab kita bersama, harus banyak kita gaji. Fikih-fikih tentang kenegaraan, fikih ketaatan kepada pemerintah. Ya, ini pembahasan besar di dalam syariat. Ditulis di dalamnya berjilid-jilid buku, berak-rak buku di dalam perpustakaan Islami. Pengaturan tentara negara, pengaturan tentang tata masyarakat, pengaturan antara pemimpin dengan rakyat, ya, hak pemimpin terhadap rakyat, kemudian kewajiban rakyat terhadap pemimpin, itu semuanya ada aturan-aturannya. Dan ini harus dipelajari lebih seksama. Kajian yang hendaknya diperdalam. Diperdalam oleh para dai. Ya. Dan ini adalah sebab terciptanya keamanan. Kemudian setelah itu, tentang masalah pemahaman pengafiran, ini juga harus diperangi. Pemahaman pengafiran ini. Menyingkat bagaimana syubhatnya, bagaimana kerancuan pemahaman mereka, dalil-dalil mereka yang keliru. Ya. Dan ini perlu pembahasan-pembahasan. Baik, masih ada satu pembahasan lagi terkait dengan masalah beberapa hukum seputar jihad dan kekeliruan di pembahasan jihad. InsyaAllah ta'ala kita uraikan nanti setelah sholat duhur. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.